halaman 28, 29, 30 dan 31 ya. Pelajaran kita adalah terkait tentang ya sukun dan wawu sukun ya. Namun apa? Ya sukun dan wawu sukun bukan sebagai huruf mad melainkan sebagai huruf lin. Kapan huruf ya sukun atau wawu sukun berfungsi sebagai bacaan lin atau sebagai huruf lin saja bukan mad? Kalau sebelumnya bukan kasrah, bukan dhammah ya. Kalau sebelumnya fathah, maka itulah terjadi bacaan lin. Baik, coba kita baca. Aina. Aina. Ya. Aidin. Aidin. Baina. Baina. Baitin. Baitin. Ya. Kalau ya sebagai huruf mad itu tidak punya makhraj yang jelas, hanya lewat rongga saja. Namun huruf ya sebagai huruf lin, maka kembali pada makhraj asal yang telah kita pelajari, yaitu huruf ya asalnya dari mana? Tengah lidah. Nah, makanya kalau kita mengucapkan bacaan lin ya, walaupun makna lin itu artinya mudah, namun jangan bermudah-mudahan ya. Aina jangan dibaca aina ya. Aidin tidak. Aidin. Ya. Kembalikan pada makhraj ya. Aidin. Aidin. Baina. Baina. Ya, terasa pada tengah lidah betul-betul keluar huruf ya ini. Baitin. Baik, tambah sedikit. Ataina. Ataina. Ataina. Ataina. Sulusai. Sulusai. Sulusai. Jaibika. Jaibika. Najaitumu. Najaitumu. Ya, jadi pada halaman ini diurutkan dari hamzah ya. Huruf lin pada bacaan lin pada hamzah, pada ba, ta, jim, ha, kha, terus sampai terakhir halaman ini pada huruf ain, ta, ain. Kemudian pada halaman 29 ya, dilanjutkan dengan ghain, kemudian fa, qaf, kaf, lam, nun hingga ya. Coba kita lihat, kita baca contoh dari baris keempat halaman 29 ya, bacaan lin pada nun ya, bacaan lin pada nun fathah ya. Coba nailan. Nailan. Ya, nun ya. Banainaha. Banainaha. Wawu. Wailun. Wailun. Ya, bukan wailun ya. Wai wai. Wailun. Wailun. Awaina. Awaina. Haita. Haita. Huruf ha. Coba ulangi dari nailan. Sekarang lanjutkan baris berikutnya, baris kelima. Faddalu. Baik, cukup dulu. Sekilas tadi ada yang tidak membaca ya. Kelihatannya agak asing dengan sesuatu di sini. Baik, lihat halaman ini 29 baris kelima ya. Memang di sini diberikan contoh-contoh khusus ya. Sebelum beralih pada huruf wawu ya, coba lihat kalimat li syai'in, demikian tertulis dalam mushaf. Li syai'in setelah syin ada alif. Nah, alif ini tidak berfungsi dalam lafaz ya. Kenapa ditulis demikianlah tertulis? Dan min waraihi hikmah, di belakangnya pasti ada hikmah ya, pasti ada hikmah yang kita tidak tahu. Allah Ta'ala adalah apa yakni mentakdirkan sesuatu tanpa ada hikmah, termasuk ya kalimat ini dituliskan demikian dalam mushaf li syai'in setelah syin ada alif, ada hikmah yang kita tidak tahu, Allahu a'lam ya. Nah, oleh karena itu ketika alif ini tidak dibaca, diberikan di atasnya tanda apa? Tanda khusus sifar mustadir ya, li syai'in ya, li syai'in. Alif ini jangan dibaca, langsung lompat ke huruf ya sukun. Li syai'in. Li syai'in. Tidak dibaca li syai'in, jangan panjang. Tai'asu. Tai'asu. Ya, alif di sini apa? tidak berfungsi dalam bacaan. Ya. Tai'asu wala tai'asu, janganlah kalian berputus asa. Ya. Mi'adaini. Setelah mim kasrah ada alif. Ya. Tidak dibaca. Bi'aidin. Setelah ya sukun ada ya lagi. Ada ya lagi, di atasnya ada tanda sifat mustadir, ini juga tidak difungsikan dalam bacaan. Baik. Jadi bukan bi'aidin, ya bi'aidin. Mafhum insyaallah. Baik. Berikutnya bacaan lin pada huruf waw, ya, pada huruf waw juga diurutkan dari hamzah sampai huruf terakhir huruf ya. Ya. Atau wawu. Ya. Coba kita baca aula. Aula. Makhraj wawu di mana? Bibir. Aula. Aula. Aula. Aula. Fa'aufi. Fa'aufi. Fa'abau. Fa'abau. Jangan panjang. Fa'abau jangan panjang. Bukan huruf mad. Fa'atau. Fa'atau. Atauhu. Atauhu. Ya, ba, ta. Terus berlanjut hingga kemudian pada akhirnya ya halaman 30 kita baca dua contoh terakhir, dua baris terakhir. Kaf lam mim nun waw ha. Kautsara. Kautsara. Launuha. Launuha. Talautuhu. Talautuhu. Mau'ilan. Mau'ilan. Mau'idi. Banau. Banau. Naumun. Naumun. Awau. Awau. Haunan. Haunan. Wanahau. Wanahau. Setelah itu halaman 31 juga masih tentang bacaan lin. Dua contoh atau dua baris pertama pada halaman 31 masing-masing kalimat ini terdapat dua bacaan lin. Ya, imma dua-duanya ya atau salah satunya huruf waw. Nah, coba kita baca. Ainaika. Ainaika. Berapa bacaan lin? Dua pada ain dan nun. Ainai. Ya. Ainaini. Ainaini. Dua, ain dan nun. Yaumaini. Yaumaini. Auhaina. Auhaitu. Auhaitu. Zawjaini. Zawjaini. Qawsaini. Qawsaini. Hawlaini. Hawlaini. Ya, jadi demikian bacaan lin. Ya. Tepat dari makhrajnya bibir atau apa namanya? Tengah lidah, namun juga ingat lin tetap lin. Yakni suara tetap berjalan. Ya, jangan kemudian karena kita ingin menyempurnakan peletakan makhrajnya, lalu kita lupa dengan sifat rohawahnya, sifat mengalirnya huruf waw dan ya, sehingga justru terasa berat terucap huruf waw dan ya ini. Contoh yang keliru, ainaika, ya berhenti, suaranya berhenti, ainaika, ainaika, ainaini, ya jalankan, ainaika, ya. Haulaini bukan haulaini, jalankan. Nah, demikian akhir pelajaran tentang lin.